Ada pesan masuk. Cepat bales goblok. Buru goblok, saya capek ngomong terus. Ya Allah, gini amat jadi Google. Bodoh amat anjing, capek gua. HP Anda berdering, pesan masuk, buruan dibales.